ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد. Tadi sudah saya jelaskan makna kufur kepada taghut. Sekarang kita menjelaskan tentang siapakah yang tergolong para taghut tersebut. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan dalam risalah fi ma'na taghut, wat-tawaghitu katsiratun. Taghut-taghut itu sangat banyak. Wa ru'usuhum khamsatun. Tokohnya, sesepuhnya, pentolannya ada lima. Maksudnya lima ini memiliki banyak contoh pada terapan dunia realita. Secara bahasa, taghut itu kan diambil dari kata togo. Togo artinya tugian. Tugian itu melampaui batas. Melampaui batas. Kalau batas makhluk, harusnya apa? Harusnya ibadah kepada Al-Khaliq. Taat kepada hukum Al-Khaliq. Itu batas makhluk. Nah, ketika makhluk memposisikan pada derajat Al-Khaliq, memberikan kepadanya sifat-sifat khusus ketuhanan, maka orang si makhluk ini telah melampaui batas. Melampaui apa? Batas. Togo, melampaui batas. Ketika makhluk harusnya taat kepada hukum Allah, malah memposisikan diri sebagai pembuat hukum. Berarti apa? Melampaui batas kemakhlukannya. Makhluk harusnya apa? Harusnya ibadah kepada Allah. Malah ingin diibadati atau mengajak orang untuk beribadah kepadanya. Berarti melampaui batas kemakhlukannya. Jadi itu secara bahasa. Taghut artinya melampaui batas. Togo, tugian, melampaui batas. Fir'aun kenapa disebut taghut? Izhabila fir'auna innahu togo. Melampaui batas. Karena mengatakan ana rabbukumul a'la. Itu kan melampaui batas. Itu salah bahasa. Sebenarnya simple, mudah. Jadi melampaui batas. Makhluk memposisikan dirinya pada derajat ketuhanan itu disebut taghut. Adapun rinciannya, Syekh Muhammad mengatakan yang pertama, taghut yang nomor pertama adalah asyaitan ad-da'i ila ibadati ghairillah. Setan yang mengajak beribadah kepada selain Allah. Tadi kan sudah dijelaskan setan ada dua, setan jin dan setan manusia. Sebelum membahas rincian, saya menjelaskan yang pokok dulu. Pada dasarnya, segala bentuk kemusyrikan, segala bentuk peribadatan kepada selain Allah, yang mengajak kepadanya siapa? Setan, kan? Setan yang mengajak manusia untuk beribadah kepada selain Allah. Setan yang mengajak orang Nasrani ibadah kepada Nabi Isa. Setan yang mengajak orang-orang Hindu ibadah kepada berhala mereka. Setan yang mengajak orang-orang untuk minta-minta ke kuburan. Setan yang membisikkan manusia untuk membuat tumbal, sesajian. Setan yang membisikkan orang-orang untuk loyalitas kepada hukum buatan. Jadi sedangkan namanya mentaati setan di dalam kemusyrikan ini berarti telah ibadah kepada setan. Makanya Allah mengatakan dalam surat Yasin ayat 60, alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah telah aku wasiatkan kepada kalian, hei anak-anak Adam, jangan kalian ibadah kepada setan. Oh, jangan ikuti ajakan setan. Sesungguhnya dia musuh yang nyata bagi kalian. Segala bentuk peribadatan kepada selain Allah pada hakikatnya jatuh kepada setan yang menghiasinya. Pada hakikatnya, orang Nasrani, kan Allah mengatakan dalam surat As-Saffat, "Ushurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim." Giringlah orang-orang kafir dan sejawat-sejawat mereka dan apa yang mereka ibadati selain Allah. Giring mereka, cemplungkan mereka ke dalam api neraka. Di sini orang-orang kafir dan sejawatnya, teman-temannya dan yang diibadatinya digiring masuk ke dalam api neraka. Sekarang orang Nasrani mengibadati siapa? Nabi Isa. Apakah Nabi Isa masuk dalam ayat ini atau tidak? Tidak. Karena yang dimaksud adalah setan. Karena setan yang menghiasi peribadatan kepada Nabi Isa. Makanya ada orang-orang yang menyembah malaikat. Nanti di hari kiamat Allah bertanya kepada malaikat dalam surat Saba. Allah mengatakan, وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَا أُولَٰئِ إِيَّكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ. Dan di hari saat Allah mengumpulkan mereka semua, kemudian Allah mengatakan kepada malaikat yang waktu di dunia diibadati oleh orang-orang musyrik, Allah mengatakan kepada malaikat, apakah mereka itu ibadah kepada kalian? Apa jawaban malaikat? Subhanak, maha suci engkau ya Allah, anta waliyuna min dunihim, kau Allah pelindung kami, bukan mereka. Ya balkanu ya'budunal jin, justru mereka itu bukan ibadah kepada kami, tapi ibadah kepada jin, setan. Lihat, jadi hakikat ibadah kepada malaikat adalah ibadah kepada setan yang menghiasinya. Makanya setan disebut at-tagut al-akbar, tagut terbesar. Jadi setan adalah tagut terbesar. Nah, tagut kecilnya, setan kecilnya apa? Yaitu anak buah setan. Kan kalau yang setan terbesarnya siapa? Iblis kan? Yang sumpah apa? Sumpahnya dengan nama Allah iblis. فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Demi keagunganmu ya Allah, aku akan sesatkan manusia seluruhnya. Itu sumpah iblis. Nah, kalau setan-setan itu anak buahnya. Setan jin itu anak buah iblis. Setan manusia juga anak buah iblis. Itu setan-setan kecilnya. Itu juga termasuk apa? Tagut. Nah, orang kafir, setan kan? Disebut apa? Setan. Tapi kalau orang kafir ini malah mengajak manusia kepada kekafiran, bukan disebut kafir saja, tapi tagut. Jadi kalau orang membuat tumbal itu disebut orang kafir. Titik. Tapi kalau mengajak orang untuk membuat tumbal itu bukan sekedar kafir tapi tagut. Berarti tagut lebih parah dari kafir. Orang sekarang, orang pemimpin partai yang masuk dalam demokrasi dia setan. Dia kafir. Mengajak orang untuk ikut dalam demokrasi berarti tagut. Para pembuat hukum itu kafir. Mengajak loyalitas kepada hukum buatannya berarti tagut. Kepala suku itu yang memutuskan dengan hukum buatan dia kafir, setan. Mengajak orang untuk taat kepada hukum adat berarti tagut. Dukun, mengajak orang untuk percaya kepada perdukunan dia, berarti dia tagut. Jadi setan, tagut yang pertama ini adalah setan, yang intinya iblis, kemudian setan-setan kecil, togut-togut kecilnya adalah setan jin atau setan manusia yang mengajak kepada kekafiran. Itu disebut togut. Ulama-ulama su yang mengajak loyalitas kepada para penguasa murtad, mereka juga apa? Syaitan yang mengajak ibadah kepada selain Allah, disebut apa? Togut juga. Paham gak ini? Yang pertama. Terus antum tinggal menghubungkan kepada realitas saja. Oh, si fulan ngajak kepada kekafiran, mensosialisasikan kekafiran, berarti dia togut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, as-sani, yang kedua, togut yang kedua adalah al-hakim al-ja'ir al-mubayyir li ahkamillah, para penguasa yang merubah hukum-hukum Allah, atau para pembuat hukum. Dalilnya apa? Dalilnya surat An-Nisa 60, Allah mengatakan, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila taghuti wa qad umiru an yakfuru bih. Apa kamu tidak memperhatikan kepada orang-orang yang mengklaim beriman kepada apa yang diturunkan kepada kamu, Quran, ngaku iman kepada Quran dan kitab-kitab yang sebelumnya, tapi apa, punya masalah, yuriduna ayatahakamu ila togut, punya perkara tidak mau kepada hukum Islam, malah mengajukan perkaranya kepada hukum togut. Di sini selain hukum Allah disebut apa? Hukum togut. Pembuat hukum selain Allah disebut apa? Togut. Nah, berarti para pembuat hukum, undang-undang itu adalah togut. Berarti kalau ingin mengetahui togut-togut setiap negara, itu mudah. Pahami ayat ini, kemudian baca undang-undang dasar setiap negara. Baca apa? Undang-undang dasar setiap negara. Kalau di sana disebutkan buat si fulan lembaga ini berhak membuat undang-undang, berarti ini togut. Contohnya, dalam undang-undang dasar 45 disebutkan, Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga yang berhak menetapkan dan merubah undang-undang dasar. Lihat, berarti MPR adalah majelis togut. Bisa ditemukan juga bahwa setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan rancangan undang-undang. Berarti apa? Setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat diberikan sifat ketuhanan. Berarti apa diberikan? Sifat ketuhanan. Berarti ini togut. Ketika orang menerima jabatan untuk ini, berarti menerima posisinya sebagai pengklaim Tuhan. Dia adalah togut. Togut, pembuat hukum, atau tidak membuat hukum tapi mengaku dirinya berhak membuat hukum, itu juga togut. Tadi dalilnya surat An-Nisa 60. Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, mengatakan dalam kitab Majmu' al-Fatawa, wal insan mata halala al-harama al-mujma' alaihi أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. Orang bila menghalalkan suatu yang haram yang sudah diijmakan, dalam Islam hal itu haram, terus orang menghalalkannya atau mengharamkan suatu yang halal yang sudah diijmakan, atau merubah hukum yang sudah diijmakan, ketentuan Allah, sanksi apa saja yang sudah diijmakan, maka orang ini kafir, murtad berdasarkan kesepakatan para fuqaha, para ulama. Contohnya gitu. Sekarang kalau orang menghalalkan judi, kalau judi diberikan legalitas di tempat tertentu, artinya apa? Halal tidak? Atau kalau minum-minum khamar di bar ditangkap tidak? Kenapa? Karena ada izinnya kan? Berarti dilegalkan, halal. Kalau berzina tapi di komplek yang dipersiapkan lokalisasi, dikenakan sanksi tidak? Artinya apa? Halal, dihalalkan. Itu kan menghalalkan. Atau sebaliknya, mengharamkan yang halal, yang sudah diijmakan. Seperti apa? Umpamanya, poligami. Poligami halal tidak? Punya orang poligami dipecat. Berarti apa artinya? Memberikan sanksi. Pemberian sanksi terhadap sesuatu artinya apa? Sesuatu terlarang. Atau lebih dahsyat dari itu, mengharamkan yang wajib. Berjihad di jalan Allah wajib tidak? Orang yang berjihad namanya ditangkapin. Jadi apa? Mengharamkan yang wajib. Atau bahkan menghalalkan yang salat wajib tidak? Menghalalkan meninggalkan salat. Sekarang kalau orang yang tidak salat, kalau di Islam hidup enggak? Hidup tidak? Tidak. Di Islam itu minimal hukumannya, bagi ulama yang tidak ulama kan ada yang mengkafirkan, yang tidak. Yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat, minimal vonisnya adalah hukuman seumur hidup sampai mau sholat di penjara. Di penjara seumur hidup. Sampai dia mau sholat. Kalau sudah sholat lagi, ya keluarin. Nah, sekarang kalau di sini orang tidak sholat, gimana? Bebas kan? Tidak saum, tidak zakat. Pada zaman Khalil Abu kan diperangi orang tidak zakat. Berarti kan halal meninggalkan yang wajib. Lihat, realita kan? Atau merubah ketentuan dalam Islam, kalau mencuri hukumannya apa? Potong tangan. Kalau di sini, dalam KUHP, ganti dengan pasal 362, pencurian siang hari gini, kalau malam hari pasal ini, apa ada nggak potong tangan kan penjara. Kalau merampok di Islam hukumannya apa? Hirabah, minimal kalau tidak membunuh, cuma mengambil harta saja, perampokan kan dengan terang-terangan, ini tangan kanan dengan kaki kiri dipotong, itu minimal. Kalau di samping mengambil harta juga dia membunuh, maka apa? Dibunuh terus disalib. Kalau cuma menakut-nakuti saja, tidak jadi ambil hartanya, diasingkan. Itu dalam Islam. Dalam hukum yang ada, diganti dengan pasal 365. Perampokan, paling enggak penjara 4 tahun. Membunuh di Islam, kalau membunuh orang muslim sengaja, kalau tidak dimaafkan, hukumannya apa? Qisas. Kalau tidak sengaja, hukumannya apa? diat, orang mukmin yang dipunyai diat 100 ekor unta. 100 ekor unta atau 200 ekor sapi atau 2000 ekor kambing atau 1000 dinar. 1000 dinar sama dengan 4250 gram mas. Itu di Islam. Kalau di sini membunuh, kalau pembunuhan berencana mungkin pasal 340 KUHP. Kalau sambil merampok, iya mungkin sama dengan yang perampokan, lebih tinggi sedikit. Kalau sekarang berzina di Islam apa? Dirajam atau dijilid. Kalau muhsan ya dirajam, kalau tidak muhsan ya didera 100 deraan. Kalau di sini zina, kalau di tempat yang dilegalkan halal, kena pajak. Kalau bukan di tempat itu, tapi ridho sama ridho, halal. Kalau memang sesama dewasa. Kalau tidak ridho diperkosa, atau umpamanya suami istrinya merasa suami melaporkan istrinya, maksudnya yang laki-laki lain berhubungan dengan istrinya dilaporkan, ya, pasal 285 paling kan. Kalau istrinya dengan anak kecil, pencabulan, pasal ya 290-an ke atas kan, itu kan pasal, itu kan merubah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang seperti ini apa? Kana kafiran murtaddan bittifaqil fuqaha. Kafir murtad berdasarkan kesepakatan para fuqaha. Itu kan realita di sekeliling kita. Ya. Cuma kenapa orang seolah-olah itu hal yang lumrah? Karena kita sejak lahir lingkungan sudah seperti itu. Pak Ustadz juga mengajak tidak pernah menyinggungnya sejak kita kecil lahir seperti itu. Kita dididik juga di sekolahan justru dianjak untuk menjunjung tinggi hukum seperti itu. Makanya apa? Tumbuh di atas ketidakjelasan. Andai kata Allah tidak menyelamatkan kita dengan nikmat tauhid ini, apa? Tentu kita sama dengan mereka. Makanya Allah memerintahkan kita untuk bersyukur. Wazkuru idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar. Dan kalian dahulu berada di atas tebing api neraka, di atas jurang. Orang-orang dahulu, orang-orang kafir, ayat ini, mereka di atas kemusyrikan. Itu hakikatnya mereka sudah berada di tebing api neraka. Kalau seandainya mereka mati di atas kemusyrikan, langsung menggelinding dalam api neraka. Datang Rasulullah menyelamatkan mereka dari syirik, menarik mereka dari jurang api neraka. Begitu juga banyak di antara kita dahulu sudah terbina loyalitas kepada hukum tauhid. Kemudian Allah mendatangkan para penyeru tauhid, mengajak kepada tauhid. Itu artinya apa? Kita dahulu berada di atas jurang api neraka itu. Andai kata mati sebelum datangnya nikmat tauhid ini, sama menggelinding ke dalam api neraka. Makanya Allah memerintahkan untuk apa? Bersyukur. Dahulu kalian berada di atas tebing api neraka, fa'anqadzakum minha. Kemudian dia menyelamatkan kalian darinya dengan apa? Tauhid ini. Jadi seperti itu. Jadi realita yang menyebabkan manusia banyak jatuh ke dalam kemusyrikan karena memang tumbuh di dalam Islam ini orang yang tidak mengenal jahiliyah. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, innama tangkudu ural Islam urwatan urwatan idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah. ikatan Islam ini lepas satu demi satu bila hidup di tengah Islam ini orang yang tidak tahu jahiliyah. Kalau orang tidak tahu jahiliyah pasti jatuh ke dalam kejahiliahan. Tidak tahu kemusyrikan jatuh ke dalam kemusyrikan. Makanya apa? Fafirru ilallah. Larilah kepada Allah dengan merealisasikan tauhid ini. Jangan apa? Jangan kita menunggu-nunggu. Karena apa? Umur kita tidak tahu. Banyak orang yang mati sedang menjalankan tugas kekafirannya. Sedang berjuang dalam rangka mengokohkan sistem togut. Mungkin dapat balasan jasa lencana pahlawan. Ya, tapi apa manfaat di hadapan malaikat Malik? Lencana yang ditaruh, dipajang di tengah rumah. Manfaat tidak? Apa artinya itu semuanya? Berhadapan dengan apa? Dengan malaikat-malaikat apa? Giladun, syidad, yang kasar, bengis, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang tidak pernah maksiat kepada Allah dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Enggak manfaat itu semuanya. Di dunia sekarang orang bisa manggil kawan-kawannya. Ketika mendengar orang-orang ingin tunduk kepada hukum Allah tidak suka, dia mengajak orang, teman-temannya, barisannya untuk menindas orang tersebut. Nanti oleh Allah di akhirat akan ditantang. فَلْيَدْعُنَا دِيَا سَنَدْعُ الزَّبَانِيَا. Mungkin sekarang mereka manggil kawan-kawannya. Untuk apa? Menghajar orang-orang yang menegakkan kalimat Allah. Nanti ingat, Allah. فَلْيَدْعُنَا دِيَا. Sekarang silakan panggil apa reng-rengan kalian. Panggil. Mana dahulu teman-teman yang kalian banggakan? Pakaian yang kalian apa banggakan? Kedinasan yang kalian banggakan? Panggil. Ingat, sanad'uz zabaniyah. Kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Itu tantangan dari Allah. Itu kan hubungkan dengan realita ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan itu. Jadi seperti itulah realita. Jadi nas-nas Al-Qur'an itu semua adalah kaitan dengan dunia realita. Jadi orang yang membuat hukum, undang-undang itu adalah togut. Kita diperintahkan loyal kepadanya atau ingkar kepadanya. Loyal atau ingkar? Ingkar. Barang siapa tidak ingkar, tidak kafir kepada togut tersebut, belum muslim. Walaupun mengaku muslim. Walaupun hatam Quran 1000 kali, walaupun hafal Quran, itu semua tidak manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya orang sudah tahu bahwa para pembuat hukum itu adalah tagut, hukum buatan adalah hukum tagut, layak tidak orang mengikrarkan akan setia kepada undang-undang buatan? Apakah orang muslim yang mengatakan, demi Allah saya akan setia sepenuhnya kepada undang-undang? Apakah mungkin orang muslim mengatakan seperti itu? Demi Allah, saya akan kafir kepada Allah. Kan artinya? Demi Allah, saya akan, orang mengatakan, demi Allah, saya akan setia kepada undang-undang dasar, umpamanya. Artinya apa? Undang-undang dasar kan tagut. Artinya demi Allah, saya akan apa? Setia kepada tagut. Setia kan sudah saya jelaskan dalam surat Al-An'am 121. Artinya kan ibadah, taat. Artinya ketika mengatakan saya akan setia kepada undang-undang, artinya demi Allah saya akan iman kepada tagut dan kafir kepada Allah. Itu hakikat sumpah yang dilakukan oleh orang-orang yang setia kepada hukum tagut. Kan seperti itu. Paham enggak? Mudah-mudahan pemahamannya sampai ke dalam hati. Bukan sekedar ma'rifah, tapi jadi ilmu. Bedanya ma'rifah dengan ilmu, kalau ma'rifah itu hanya sekedar di otak, tapi kalau ilmu sampai ke dalam kolbu, hati. Orang Yahudi yang arifunahu kama yang arifuna abna'ahum, mereka ma'rifah mengetahui Muhammad kebenaran seperti mereka mengetahui anak mereka sendiri. Tapi orang Yahudi kafir ya? Kenapa? Karena itu sekedar ma'rifah, tahu. Tahu ini tagut, tapi tidak direalisasikan dalam amalan, tidak membuahkan ilmu. Itu tagut. Yang kedua, yaitu apa? Tadi para pembuat hukum dan perundang-undangan. Nah, berarti dari sini kita tahu, berarti para anggota parlemen itu adalah tagut. Memang tagut. Jadi berarti kalau calon legislatif itu bukan calon legislatif, tapi calon tagut. Berarti calon tagut, bukan? Caleg, jadi calon tagut. Kalau orang niat menjadi tagut, kafir tidak? Kafir. Orang niat untuk menjadi pembuat hukum, maka dia sudah kafir, walaupun tidak jadi. Orang ingin dirinya diibadati, tapi tidak ada yang mengibadatinya. Kafir tidak? Kafir. Cuma enggak laku. Orang mengatakan, barang siapa yang ingin jodoh datang kepada saya. Siapa yang ingin masa depannya cerah, datanglah minta kepada saya. Tapi enggak ada yang datang. Apakah ketidakadaan orang yang datang meminta kepada dia tidak mengeluarkan dia dari statusnya sebagai tagut? Tidak. Tidak, tak tagut, cuma enggak laku. Begitu juga tadi caleg itu. Calon pembuat hukum cuma tidak laku. Rugi dunia akhirat. Khasirat dunia wal akhirah. Zalika huwal khusranul mubin. Rugi dunia dan akhirat. Dunia udah ngeluarin biaya jutaan rupiah, majang pamflet di mana-mana, baliho dan seluruh seterusnya, nyogok orang untuk memilih dia, enggak jadi. Akhirnya apa? Ada yang sampai mati di Bali ya. Udah rugi dunia kan? Di akhirat apalagi? Ada yang stres. Makanya sekarang banyak rumah sakit dimasuki mantan caleg. Kenapa? Stres. Jadi saking ingin jadi orang kafir karena enggak jadi stres. Tidak stres aja kafir, apalagi kalau stres. Jadi jangan membanggakan buat saya ini adalah anggota legislatif. Bangga dengan kekafiran menambah kekafiran. Menambah apa? Kekafiran. Orang berzina dosa, tapi kalau membanggakan saya adalah pezina, itu lebih dahsyat lagi. Ya, nah, itu yang kedua. Yang ketiga, alladzi yahkumu bighairi ma anzalallah, yang memutuskan hukum berdasarkan selain hukum Allah. Orang yang memberlakukan selain hukum Allah, atau yang memponis, atau yang mendakwa, atau yang menyidik berdasarkan hukum selain hukum Allah, itu disebut apa? Tagut. Disebut apa? Tagut. Memutuskan. Jadi orang yang memutuskan dengan selain hukum Allah di sini umum, hukum apa saja, baik hukum adat yang tidak tertulis ataupun hukum yang tertulis. Itu disebut tagut. Dalilnya apa? Surat Al-Maidah ayat 44. Wa man lam yahkum bima anzalallah, Sayyid Muhammad katakan dalilnya adalah firman Allah, barang siapa wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang telah Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang kafir. Ayat ini kan jelas teksnya, kan jelas tidak teksnya? sebab nuzulnya juga jelas dalam hadis Bukhari Muslim, kisah dalam hadis riwayat Imam Ahmad Muslim dan yang lainnya dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhuma anhu, Rasulullah dilewati orang-orang Yahudi. Mereka mengarak dua orang, wajahnya dipoles hitam, dipukulin di atas keledai keliling kampung. Kemudian Rasul bertanya, "Kenapa ini?" Kata orang-orang Yahudi, "Keduanya berzina." Kemudian Rasul mengatakan, "Apakah seperti ini kalian mendapatkan hukum bagi perzina dalam kitab kalian Taurat?" Kata orang awam yang enggak paham, "Iya." Kemudian Rasul meminta didatangkan tokoh Yahudi, ulama Yahudinya. Terus Rasul mengatakan apa? Rasul menyumpahi tokoh Yahudi itu dengan nama Allah yang menurunkan Taurat. Untuk meminta untuk untuk mengabarkan tentang hukum yang ada dalam dalam Taurat. Kemudian orang ulama Yahudi ini mengatakan, "Seandainya engkau tidak menyumpahi saya dengan nama Allah, tentu saya tidak akan mengkabarkannya kepada kamu." Ya, karena orang Yahudi masih takut. Tokoh Yahudi masih takut dengan Allah. Kemudian orang Yahudi itu, ulama Yahudi mengatakan, "Dahulu tatkala banyak perzinaan di antara kami, maka orang-orang bawahan, kaum papa, kami terapkan hukum Allah terhadapnya, dirajam." Sedangkan kaum bangsawan kami apa? Kami biarkan. Jadi enggak pilih kasih gitu kan. Kalau orang bangsawan enggak dikenakan rajam. Kalau yang kaum miskin dikenakan rajam. Ini masih dalam tahap apa? Tahap penyimpangan. Belum sampai kepada kekafiran. Kemudian akhirnya, karena banyak yang protes kan, akhirnya kami bersepakat menentukan hukum yang diberlakukan kepada semua kaum papa dan kaum bangsawan. Bersepakat menentukan apa? Hukum yang diberlakukan kepada semua, baik orang bangsawan ataupun orang miskin. Apa tadi? Dijilid dan dipoles wajah, diarak kering kampung. Turun kan ayat tadi. Di sini lihat, karena mereka bersepakat terhadap satu hukum kan, tandingan. Sekarang mereka mengakui, menghalalkan zina tidak? Tidak, buktinya mereka membuat hukum untuk pezina kan. Dijilid, dipoles wajahnya. Kan mengharamkan zina tetap. Kemudian juga, mereka mencoret hukum Allah yang ada dalam Taurat tidak? Mencoret tidak? Ya. Enggak. Ada. Masih ada. Maksudnya saat itu ketika Rasul menanyakan kepada tokoh Yahudi. Ada ayatnya. Enggak dicoret. Kemudian yang menyebabkan mereka kafir apa? Karena membuat hukum tandingan. Membuat hukum tandingan. Padahal mereka masih mengakui haramnya zina. Membuat satu hukum tandingan. Masalah apa? Sanksi buat pezina. Diponis kafir oleh Allah. Itu satu hukum saja. Sekarang hubungan dengan realita. Sekarang togut yang ada. Kita ambillah masalah mencuri lah. Yang haram. Mereka mengharamkan mencuri tidak? Menghalalkan mencuri tidak? Tidak. mereka mencoret hukum potong tangan dalam Quran? Tidak. Tapi mereka membuat hukum atau memberlakukan hukum tandingan. Gambarannya sama tidak dengan tadi Yahudi? Ponis Yahudi kafir karena sebab gambaran itu yang sekarang juga sama. Bedanya apa? Yang sekarang lebih dahsyat karena bukan satu hukum saja. Bukan 100 hukum saja. Tapi apa? Seluruh hukum. KUHP saja kan ratusan pasal kan? Ratusan pasal. Gimana kitab undang-undang hukum yang lainnya? Sama. Orang mengatakan, oh kan kufrun duna kufrin. Kan sering. Sekarang, itu bukan tafsir ayat. Kita tanya, sekarang yang dilakukan oleh orang Yahudi, itu kufrun duna kufrin atau bukan? Sekarang mereka berani yang mengatakan bahwa yang dilakukan Yahudi tadi, yang menjadi sebab nuzul ayat tadi, itu kufrun duna kufrin? Bukan. Semua mengatakan itu kufur akbar. Para sahabat pun mengatakan kufur akbar. Ayat ini turun berkaitan dengan orang kafir kan? Nah kalau kufrun duna kufrin bukan tafsir ayat. Tapi apa? Tapi bantahan terhadap khawarij yang berdalil dengan ayat Al-Ma'idah 44 untuk mengkafirkan penguasa yang berbuat maksiat. Karena dalam kamus khawarij, orang yang berzina berarti telah berhukum dengan selain hukum Allah. Sedangkan barang siapa berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia kafir. Terus pakai dalil ini. Penguasa ketika melakukan maksiat, dalam kamus mereka maksiat itu artinya telah berhukum dengan selain hukum Allah. Sedangkan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia orang kafir. Muncul ucapan Ibnu Abbas menegaskan, membantah orang khawarij, meluruskan bahwa yang dilakukan itu, kezaliman yang dilakukan penguasa Islam itu, bukan kekafiran, sehingga kalian bisa berdalil dengan ayat itu, tapi kufrun duna kufrin. Itu penempatan ucapan Ibnu Abbas tersebut. Bagaimana tidak? Ibnu Abbas yang dengan hadis yang sahih, kalau tadi kan itu ucapan andai kata sahih. Kalau yang hadis sahih, ucapan yang tadi saya sampaikan tadi malam, tentang penafsiran masalah penghalan bangkai orang Quraisy kan, yang orang Ibnu Abbas melihatkan hadis ucapan orang Quraisy, apa yang kalian sembelih kalian katakan haram halal, apa yang Allah sembelih kalian katakan apa haram, berarti sembelihan kalian lebih baik daripada sembelihan Allah. Ini kan tafsir sebab nuzul diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tentang penyandaran satu hukum saja. Kufur apa? Syirik akbar kan? Enggak mungkin kan dibenturkan. Ternyata itu salah penempatan. Jadi seperti itu. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah juz 13 halaman 119 mengatakan, "Man taraka asy-syar'a al-muhkam al-munazzal ala Muhammad ibni Abdullah khatamil anbiya wa tahakama ila ghairihi minasy-syara'il mansukhati kafar. Fa kaifa biman tahakama ila al-yasa wa qaddamaha 'alaihi faman fa'ala dzalika fa huwa kafirun bi ijma'il muslimin." Barang siapa meninggalkan hukum yang baku yang diturunkan kepada Muhammad ibnu Abdullah penutup para nabi dan malah merujuk kepada hukum Allah yang sudah dihapus, hukum Allah tapi sudah dinasakh dalam Taurat dan Injil, maka dia kafir. Lihat, orang berpaling dari ajaran Muhammad pakai hukum Nabi Isa, hukum Nabi Musa, padahal hukum Allah kan, tapi sudah dinasakh, itu kafir. Maka apa gerangan dengan orang yang merujuk hukum kepada al-yasa? Al-yasa itu yasik, kitab hukum yang dibuat oleh Genghis Khan, yang diambil dari sebagiannya dari Islam, dari Yahudi, Nasrani, dan sebagiannya dari buah pikiran sendiri. sebagaimana hukum-hukum zaman sekarang, sebagian dari Islam, seperti hukum yang di KUA itu kan diambil dari Islam sebagiannya. Sebagiannya daripada orang Yahudi, orang Nasrani, KUHP kan dari Belanda. Ya, bahasa itu bahasa Belanda kan, penafsiran. Sebagiannya buah pikiran mereka sendiri, buah pikiran anggota parlemen. Itu namanya yasik, sama dengan yasik, jengiskan barang siapa. Dan lebih mengedepankannya daripada hukum Allah, barang siapa melakukan hal itu, maka dia kafir dengan ijma kaum muslimin. Tapi dengan ijma kaum muslimin. Realita memang seperti itu. Mereka lebih mengedepankan hukum apa? Hukum apa? Hukum yasik. Dan iya, al-yasa atau yasik. Dan antum mungkin sering mendengar dahulu mungkin cerita orang kafir Arab yang membuat Tuhan dari roti kan? Sering mendengar enggak? Ketika lapar dimakan, ketika senggang diibadati, lapar makan lagi buat lagi kan? Itu menunjukkan kebodohan apa? Orang jahiliyah dulu kan? Mungkin dahulu kita hanya bisa tertawa menertawakan mereka. Atau mungkin juga banyak orang sekarang menertawakan mereka kalau diceritakan kisah itu. Padahal realitas sekarang lebih dahsyat dari itu. Kalau antum paham bahasan ibadah tadi malam, buat Tuhan, Rob, yang kaitan ibadah, hukum yang dibuat, diibadati dengan cara apa? Dengan cara to'ah, Al-An'am 121. Wa in ato'atumuhum innakum namusyrikun. Hukum diberikan kesetiaan. Setia kepada hukum buatan, setia kepada hukum ibadah, penyembahan. Hukumnya itu sebut apa? Togut, rob, berhala. Nah, peribadatannya bukan dengan sholat sujud, tapi dengan kesetiaan, ketaatan, perujukan kepadanya. Sekarang, itu kan anggap berhala. Diibadati saat senggang dengan ketaatan. Ketika hukum ini sudah tidak relevan, karena banyak celah untuk dijadikan ya bahan-bahan penyimpangan, akhirnya dimakan rame-rame, di amandemen, direvisi, ini kan dimakan. Ya, dimakan. Hukumnya dimakan oleh mereka, dihapus kan. Terus menggodok rancangan hukum baru, menggodok adonan berhala baru. Komisi ini buat tangannya undang-undang anti ini. Komisi ini buat kepalanya. Ketika sudah, kan disebut penggodogan apa? Penggodogan kan? Itu adonan hukum, adonan berhala hukum. Ketika sudah selesai, baru dipajang, digulirkan untuk diibadati dengan kesetiaan oleh para aparat penegak hukum togut. Ketika sudah tidak relevan lagi, dimakan lagi, diamandemen, direvisi. Apa bedanya? Apa bedanya? Kan sama saja kan? Kenapa ketawa menertawakan yang dahulu padahal ini lebih layak untuk diketawakan kan? Tadi. Karena orang berbicara masalah Quran seperti masalah dahulu saja. Tidak dihubungkan dengan dua dunia realita. Bisa saja orang yang menceritakan kisah pembuatan adonan hukum itu justru orang sekarang menjadi togut, pembuat hukum. Dahulu ya, Anda dengar, kalau dahulu itu dengar, kalau yang suka ceramah itu kan Zainuddin MZ menceritakan tentang kebodohan Arab jahiliyah buat Tuhan dari roti. Sekarang jadi pembuat hukum. Ya. Kan sama saja. Jadi seperti itu. Jadi maksudnya bahwa Islam itu dipahami kalau kita hubungkan dengan realita. Jadi yang memutuskan dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala itu adalah thagut. kan gak ada jam. Tunggu menit lagi. Iya. Berarti ini paham kan? Orang yang memutuskan. Kalau tadi yang nomor dua para pembuat hukum, yang nomor ketiga para pemutus hukum. Kalau bahasa zaman sekarangnya apa? Kalau tadi legislatif pembuatnya, kalau ini apa? Ya yudikatif juga eksekutif, karena eksekutif juga selain membuat hukum juga menerapkan hukum. Di samping juga apa? Para kepala adat. Kemudian yang keempat, 10 menit lagi kan? Yang keempat adalah alladzi yad'i ilmal ghaibi min dunillah, yang mengklaim mengetahui yang gaib selain Allah. Sekarang yang gaib, pengetahuan terhadap yang gaib merupakan sifat khusus Allah, sifat rububiyah Allah. Allah mengatakan dalam surat An-Naml, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Katakan, tidak ada yang mengetahui yang gaib di langit dan di bumi kecuali siapa? Allah. Ayat bekas. Yang gaib hanya Allah yang tahu. Dalam surat Al-An'am, Allah mengatakan, وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوْ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Di sisi Allah ada kunci-kunci yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Jadi kunci yang gaib hanya Allah yang tahu. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Dia zat yang mengetahui yang gaib. Dia tidak menampakkan yang gaib kepada seorang pun kecuali kepada rasul yang dia ridai dalam hal yang Allah kehendaki. Jadi yang gaib tidak ada yang tahu, termasuk rasul tidak tahu kalau tidak diberitahu oleh Allah. Rasul mengatakan, Allah mengatakan tentang Rasulullah dalam surat Al-A'raf, Qulla amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniya su. Seandainya aku tahu yang gaib, tentu aku akan memperbanyak perbuatan yang baik dan tidak akan terkena keburukan. Rasul tidak tahu yang gaib. Kalau tahu itu dari Allah. Nah, kalau ada orang yang mengklaim mengetahui yang gaib, berarti apa? Dia mengklaim sifat khusus Allah. Dia disebut taghut. Tukang ramal, dukun, paranormal, orang yang meramal mengaitkan nasib seseorang dengan peredaran bintang-bintang tertentu, mengaitkan kelahiran seseorang di bulan tertentu. Oh, ini bintangnya Gemini. Ini ya gini kan disebutkan kan? Itu kan mengaitkan lahir di bulan tertentu dengan nasib orang. Itu pengklaiman hal yang gaib, itu taghut. Dalam hadis, kalau percaya kepada dukun, mengikuti sarannya, lah keluar dari Islam, kafir. Kalau sekedar bertanya, konsultasi, belum mempercayai, apa, salatnya enggak diterima 40 malam. Nah, orang yang datang kepada dukun, paranormal, percaya kepada ucapannya, mengikuti sarannya, telah kafir kepada ajaran Muhammad, bagaimana dengan dukunnya? Berarti lebih kafir, makanya sebut apa? Taghut. Terakhir alladzi, yang kelima, alladzi yad'i man ubida min dunillah wa huwa radin. Orang yang diibadati selain Allah sedangkan dia ridha, atau orang yang memposisikan dirinya untuk diibadati. Orang yang diibadati selain Allah sedangkan dia ridha. Kalau tidak ridha berarti bukan tauhid. Nabi Isa ridha tidak? Tidak. Orang ketika membuat hukum, hukumnya diikuti, ridha dia? Legislatif ketika hukumnya diikuti, di komitmennya ridha tidak? Ridha, bukan sekedar ridha, tapi mengharuskan. Makanya presiden bisa dipecat kalau melanggar undang-undang dasar yang telah ditetapkan oleh MPR, kan? Bisa enggak dipecat? Makanya ketika zaman dahulu, ketika Gus Dur memecat pimpinan polisi tanpa prosedur sesuai dengan undang-undang dasar, kan di SI kan sama MPR sampai dilengserkan. Berarti yang tertinggi apa? Hukum Allah atau undang-undang dasar? Undang-undang dasar. Itulah agama mereka. Undang-undang itu adalah din. Din. Ketika orang mencari undang-undang selain Islam, artinya telah menganut din selain Islam. Karena di antara makna din adalah undang-undang. Dalam surat Yusuf ayat 76, Allah mengatakan, maka naliyakhuza akhahu fi dinil malik. Tidak mungkin Yusuf membawa saudaranya kepada undang-undang raja. Din al-malik, undang-undang. Berarti undang-undang disebut din. Sedangkan din bahasa Indonesia diartikan apa? Agama. Sedangkan Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Din satu-satunya yang Allah ridai hanya Islam. Berarti hukum satu-satunya yang Allah ridai hanya Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari din, undang-undang, aturan hidup selain Islam, tidak mungkin diterima, dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Orang yang menjadikan undang-undang selain hukum Allah sebagai acuan berarti telah menganut din selain Islam. Berarti dia itu di luar Islam. Lakum dinukum waliyadin. Nah, atau orang yang memposisikan dirinya untuk diibadati. Tadi, dia ingin diibadati, tapi tidak ada yang mengibadati. Itu disebut taugut juga. Tadi orang mencalonkan dirinya untuk diibadati, untuk menjadi pembuat hukum, tapi tidak ada yang memilihnya. Itu disebut apa? Taugut juga. Dalilnya surat Al-Anbiya ayat 29, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهُمْ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجَزِيهِ جَهَنَّمْ كَذَلِكَ نَجَزِي الظَّالِمِينَ. Barang siapa mengatakan di antara mereka, sesungguhnya aku adalah ilah, Tuhan, maka kami balas dengan jahannam, begitulah kami membalas orang-orang yang zalim. Tidak mesti kata-katanya saya adalah Tuhan. Enggak mesti. Tapi dengan mengatakan saya mengetahui yang gaib, berarti saya adalah Tuhan. Saya adalah orang yang berhak membuat hukum, artinya saya adalah Tuhan. Itu maksudnya. Jadi tidak mesti kata-katanya saya adalah Tuhan. Nah, ini adalah togut-togut. Intinya di bawahnya memiliki cabang bentuk pada dunia realita ini. Kita tidak sah imannya tanpa kafir kepada togut tersebut. Kita cukupkan. Insyaallah nanti kita lanjutkan bahasan hukum loyalitas kepada kaum musyrikin atau hukum loyalitas kepada para taugut-taugut tadi. Saya cukupkan. Kita tutup. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.